Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mohon maaf atas keterlambatan karena ada tamu ma'had. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وأنت إذا أخذت منه شيئا بأي وسيلة فأنت تأخذ مال امرئ مسلم بغير طيبة نفس منه. Dan engkau apabila engkau mengambil dari orang yang merampas harta orang lain sesuatu dengan cara apapun, maka engkau mengambil harta seorang muslim tanpa keridhaan dirinya. Li'annahu la yarda li hadzal ghasibi an yatasarrafa fi malihi wa la tatibu nafsuhu la li hadzal ghasibi wa la liman ya'khudhu min hadzal ghasibi. Karena ia, yaitu pemilik harta yang asli, tidak ridho bagi orang yang merampas hartanya, bahwa orang yang merampas hartanya tersebut menggunakan harta yang ia miliki tersebut, dan dirinya tidak rela. Tidak bagi orang yang merampas hartanya, tidak pula bagi orang yang mengambil dari orang yang merampas hartanya tersebut. Jadi misalnya A memiliki harta. Harta ini dirampas oleh B. Kemudian C, ia mengambil harta yang ada di tangan B. Apakah itu dengan jual beli, ataukah dengan hibah, atau dengan cara yang lain. Nah, di sini si C pada hakikatnya ia sedang mengambil harta si A tanpa keridhaan si A. Karena A tidak ridho hartanya digunakan oleh si B yang merampas hartanya tadi, ataupun oleh si C yang mengambil harta dari si B dengan jual beli atau hibah atau cara yang lain. Fadzahiru annahu la yajuzu an ta'khudha min hadzal malil maghsubi an tariqil ghasibi syai'an illa an yarda sahibuhu malikuhu wa tabat bihi nafsuhu. Maka yang nampak adalah bahwa tidak boleh engkau mengambil dari harta yang dirampas ini melalui jalan orang yang merampasnya sedikit pun, kecuali apabila pemiliknya ridha dan rela. Jadi dalam contoh tadi, si C tidak boleh mengambil harta dari si B dengan cara apapun, kecuali apabila si A, si pemilik yang asli, ridho. لِأَنَّكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْ هَذَا الْغَاصِبِ شَجَّعْتُهُ عَلَى ظُلْمِهِ وَتَعَاوَنْتَ مَعَهُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Karena engkau apabila engkau mengambil dari orang yang merampas harta ini dengan jual beli atau hibah atau yang lainnya, berarti engkau menghasungnya dalam kezalimannya, dan engkau saling tolong-menolong bersamanya di atas dosa dan permusuhan. وَقَدْ يَزْدَادُ الْمَظْلُومُ غَيْظًا مِنْ تَصَرُّفِ هَذَا الْفَاجِرِ فِي مَالِهِ فَكَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُهُ وَلَا يَزْدَادُ إِلَّا حَنَقًا وَغَيْظًا. Dan bisa jadi orang yang terzalimi semakin bertambah marah karena tindakan orang yang fajir ini yang merampas hartanya dalam hartanya, maka bagaimana ia bisa rela, dan tidaklah ia bertambah kecuali kemurkaan dan kemarahan. Dari sini kita bisa memetik faedah bahwa apabila ada seseorang menjual sebuah barang yang kita tahu bahwa barang tersebut adalah barang curian, maka kita tidak boleh membeli dari orang tersebut kecuali apabila pemilik barang tersebut, pemilik aslinya, ridho. Wal fuqaha'u lahum aqwalun annahu yajuzu lil ghasibi an yatasarrafa wa qawlun innahu ma yajuzu war rajihu 'adamul jawazi. Dan para fuqaha memiliki beberapa pendapat. Di antaranya, boleh bagi orang yang merampas harta untuk menggunakan harta tersebut. Dan ada pendapat yang lain bahwasanya tidak boleh bagi orang yang merampas harta orang lain untuk menggunakan harta tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat, tidak boleh. يُعَلِّلُونَ ذَلِكَ يَقُولُونَ إِذَا مُنِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَمَا شَكَلَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ يَتَضَرَّرُ لِأَنَّ هَذَا يُنْمِي مَالَهُ وَفِي النِّهَايَةِ إِذَا وَصَلَ إِلَى مَالِهِ يَصِلُ إِلَى مَالِهِ بِنَمَائِهِ. Para ulama yang berpendapat bolehnya orang yang merampas harta untuk menggunakan harta yang ia rampas, mereka menyebutkan alasannya. Mereka mengatakan apabila orang yang merampas harta dilarang untuk menggunakan harta tersebut dengan jual beli dan yang semisal dengannya, maka orang yang harta tersebut dirampas darinya akan termadharatkan. Karena orang yang merampas hartanya tersebut bisa jadi menumbuhkan hartanya, misalnya dengan diperjualbelikan. Dan pada akhirnya, apabila si pemilik harta yang asli bisa sampai kepada hartanya, maka ia akan bisa sampai kepada hartanya beserta pertumbuhan hartanya. Namahu lahu an tariqit tijarati. Bisa jadi orang yang merampas hartanya menumbuhkan harta tersebut melalui jalan jual beli. Misalnya, akhadha minhu 10,000 fanamaha fa asbahat 15,000. Misalnya si perampas harta tersebut mengambil dari si pemilik 10,000. Kemudian si perampas harta menumbuhkannya sehingga menjadi 15,000. Fahuwa yasta'idu 15,000. Lalu si pemilik mendapatkan kembali apabila bisa 15,000. Fa'idha muni'a minat tasarrufi fihi fatat maslahatul maghsubi minhu. Maka apabila si perampas harta dilarang menggunakan harta tersebut, akan hilang kemaslahatan orang yang harta tersebut dirampas darinya. Wahada kalamun wallahu a'lamu ba'idun. Dan ucapan ini wallahu a'lam jauh dari kebenaran. Fa innahu yatasarrafu fi milki ghairihi. Karena si perampas harta ia sedang menggunakan milik orang lain. Wa man yata'amalu ma'ahu fil bay'i wasyira'i awil hibati aw ma syakala dzalika wallahu a'lamu yata'awanu ma'ahu 'alal ismi wal 'udwani in kana ya'lamu anna hadzal mala maqsubun. Dan orang yang bermuamalah dengan si perampas harta, baik dalam jual beli, hibah atau yang semisal dengannya, wallahu a'lam, ia saling menolong dengannya dalam dosa dan permusuhan. Kalau ia mengetahui bahwa harta ini adalah harta yang dirampas dari orang lain. وَالرَّاجِحُ الْقَوْلُ بِمَنْعِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَقْصُورِ. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat dilarangnya orang yang merampas harta untuk menggunakan harta yang dirampasnya ini. فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا بِإِذْنِ الْغَاصِبِ. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, maka janganlah engkau mengambil kecuali dengan izin orang yang merampas harta tersebut. Falau qala bi idznil maliki lamastankarna kalamahu. Seandainya Al-Imam Al-Barbahari mengatakan kecuali dengan izin pemiliknya, tentunya kita tidak akan mengingkari ucapannya. Dua kesimpulan penting yang bisa kita petik di sini. Yang pertama, seseorang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, ia tidak boleh menggunakan harta tersebut. Kemudian, apabila ada seseorang merampas harta dari orang lain, mengambil harta dari orang lain dengan cara yang haram, kemudian ia menjual harta tersebut, maka kita, apabila kita tahu bahwa harta tersebut hasil rampasan atau curian atau yang semakna dengannya, kita tidak boleh membelinya, kecuali apabila pemilik asli harta tersebut mengizinkannya, ridho kita membelinya dari orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.